Salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-mu'rabatu bil huruf sad yani dalam bahasa jurumiyah walladhi yu'rab bil huruf arba'atu anwa' atasnya wa jam' mudzakkar salim wal asmaul khamsah wal af'alul khamsah. Yang di'rab dengan huruf ada empat: tasniyah, jam' mudzakkar salim, asmaul khamsah, dan af'alul khamsah. Qala Ibnu rahimahullah ta'ala hadhihi kulluha tu'rab bil huruf. Semuanya di'rab dengan huruf. Sad yang dalam asal jurumiyah wa hiya fa'alani wa taf'alin. Qala Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala hadhihi al-af'alul khamsah. Ini apa hamsah, yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna taf'alin. Naqulu fi dhabitiha, kita katakan pada dhabit asma hamsah adalah yaqulu fi'lin mudhari'in ittasala bihi al-isnain aw jama'ah aw ya mukhatabah. Dhabit asma hamsah adalah semua fi'il mudhari' yang bersama dengan alif isnain atau jama'ah atau yang mukhatabah. Ya qulna bihad dhabit ma sarat yaf'alani wa taf'alani wa taf'aluna taf'aluna taf'alin. Qulu fi'il mudhari'in ittasala bi al-ithnain aw jama'ah aw ya mukhatabah saw nakana yaf'alun aw ya'kulun aw yashrabun aw yanamun aw yakhrujun aw yahulun kullu wahid. Ya, kalau kita katakan dhabit ini, ya bukan hanya semata yaf'alan wa taf'alan wa yaf'alun itu, tetapi semua fi'il mudhari' yang bersama dengan al-ithnain, bersama dengan aw jama'ah atau yang muhatabah, itu masuk ke dalam af'al hamsah. Apakah yaf'alun ataukah ya'kulun atau yasrabun wa yanamun wa yakhrujun wa yadkhulun, semuanya sama. Sehingga Al-Hattab dalam Mutamimah Jurumiyah cenderung menyatakan amsilatul hamsah, bukan af'al hamsah tapi amsilatul hamsah. Al-muhim anda tafsila bihi al-isnain, yang terpenting fil mudhari' bersama dengan al-isnain aw jama'ah wa ya muhatabah mukhatabah hadhihi turfa'u bil huruf. Sad yang dalam jurumiyah fama tasniyatu fa turfa'u bil alif niyabatin dhammah wa tuhfadu bil ya. Qala Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala niyabatan al-fathati wal-kasrah, dia nasab dan dia khafad dengan ya, itu sebagai ganti dari fathah dalam keadaan nasab dan kasrah dalam keadaan khafad. Fatakulu marartu birajulaini faqramtu rajulaini fakafa'ani rajulani. Marat bi rajulain dalam keadaan majrur hafad dengan ya, faqram tu rajulain, rajulain dalam keadaan mansub nasab dengan ya, fakafa'ani rajulani, rajulan dalam keadaan marfu bil alif. Sad wa amma jam'u dzakar salim fa yurfa'u bil wawi wa yansabu wa yukhfad bil ya'. Al-Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala wafaqa atas niyata fil khafdi wa nasab wa khalafahu fi raf'i. Ya, jam mudzakkar salim dirafa' dengan wawu, dinasab dan dikhafd dengan ya. Berarti jam mudzakkar salim mencocoki tasniyah dalam bab dalam keadaan khafd dan nasab. Sama-sama tandanya dengan ya. Tapi berbeda dengan tasniyah dalam bab dalam keadaan rafa'. Ya, karena dia dirafa' dengan wawu. Kalau tasniyah dengan alif, kalau jam mudzakkar salim dengan wawu. Qala wa malasal muhamsa wa turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alif wa tuhfadu bil ya. Qala syarahimahullahu ta'ala fa faqat jam mudzakkar salim fi alif rafa'. Asmaul Husna dirafa dengan wawu. Berarti dia mencocoki jam mudzakkar salim dalam keadaan rafa' sama-sama dengan wawu. Wafaqa jam mudzakkar salim wal musanna fi hal hafd. Dan mencocoki jam mudzakkar salim dan musanna dan tasniyah dalam keadaan hafd sama-sama dengan ya. Wan faradat fi hal nasab dan bersendirian dalam keadaan nasab haitsu tunsabu bil alif. Fataqulu zarani abuka fa akramtu abaka wa taqarrabtu ila abika. Zarani abuka dengan wawu. Tanda rafa'in dengan wawu sama dengan jamu mudzakkar salim. Fa akramtu abaka dalam keadaan mansub. Dengan alif ini dia bersendirian, tidak sama dengan jamu mudzakkar salim dan tidak sama dengan musanna. Wataqarrabtu ila abik, ila abik majrur dengan ya, ini sama dengan jamu mudzakkar salim dan musanna. Idzan al-asmaul khamsah wafaqat al-musanna wa jam'a fil hafd. Asmaul khamsah mencocoki musanna dan jama' dalam keadaan hafad. Sama-sama hafad dengan ya. Wa khalafathuma fi hal nasab. Dan berbeda dengan keduanya ketika dalam keadaan nasab. Karena nasabnya dengan alif. Ya, adapun jama' mudzakkar dengan musanna dengan ya. Wa wafaqat jama' mudzakkar salim fi hal rafa'. Dan asmaul hamsah mencocoki jam mudzakkar salim dalam keadaan rafa. Sama-sama rafa dengan waw. Qala Ibn Jurum rahimahullah wa amal af'alul hamsah fa turfa'u bin nun wa tunsabu wa tuzamu bi hadfiha. Ya, dapat af'alul hamsah dirafa dengan nun, dinasab dan dijazam dengan membuang nun. Qala Ibn Taimiyah rahimahullah idzan hadhihi laisa syarikuha syai. Jika demikian berarti ini tanda-tanda pada afal hamsah itu tidak ada yang sama, tidak ada yang bersekutu dengannya sesuatu pun. Liannaha fi'lun la ism. Karena afal hamsah adalah fi'il bukan isim. Terfa'u bi sabatin nun, rafa'nya dengan adanya nun. Watujazamu watun sawbihat fiha, dan dijazam serta dinasab dengan membuang nun. Nah, tadi yaf'alani wataf'alani yaf'aluna wataf'aluna wataf'alin, ini rafa dalam keadaan ada nunnya. Adapun dalam keadaan dijazam dan dinasab dibuang nunnya. Ya, lan yaf'ala, lan taf'ala, lan yaf'alu, lan taf'alu, lan taf'ali. Lebih ini ketika dijazam, dibuang nunnya, lam yaf'ala, lam taf'ala, dan seterusnya. Qala wa hadzal faslu fil haqiqati fadlatun atau fadlatul fasl sabiq. Pasal ini sebetulnya adalah tambahan dari pasal yang sebelumnya, yang mendahulunya. Yani anu ata bil fadli bil fasl sabiq ala wajhin akhar ghairil awwal. Iya, yang dia datang dengan pembahasan fasal yang terlalu, tetapi dengan bentuk pembahasan yang lain. Ya, kalau dalam pembahasan yang pertama satu persatu alamatnya, kalau ini global. Lakinnahu ahsa. Tetapi lebih mencakup yughni anil awal. Mencukupi dari yang pertama. Bab alamatil Arab. Lakin al-awwal, tapi bab pertama bab alamatil Arab itu aksaru tafsilan, lebih banyak rinciannya. Nah, qala Syaikhul Muslimin rahimahullahu taala ahkamul fi'il qala bin al-Jurrum babul af'al qala Syaikh sabaq lana annahu qala fi awal kitab telah lewat pada kita bahwasanya Ibnu Jurum berkata awal kitab aqsamu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun. Awal fi'lu wa huna qala babul af'al. Falimada jumia huna wa ufrida hunaka. Kenapa di sini dijamak af'al adapun di awal kitab dengan mufrad fi'lun? Di awal kitab fi'lun, ismun wa fi'lun dengan mufrad. Di sini babnya dengan jama' af'al. Kenapa? Al-jawab ufrida hunaka liyanul maksuda al-jinsu. Di awal kitab disebut dengan mufrad karena ini maksudnya jenis, jenis fi'il. Wa jumi'a huna adapun di jama' di sini liyanul maksud an-naw. Karena pembahasannya ada masalah naunya macam-macamnya. Kuna saya tukuru anwa'al fi'il af'al. Di sini akan disebutkan macam-macam fi'il. Namun hunaka ada pun di sana. Fa'inna ma'arada zikru jinsi faqat. Hanya ingin menyebutkan jenis saja. Jenis kata yang ada yang isim. Jenis kata ada yang fi'il. Wal jenis al-fi'lu yasmulu kullahun awin. Jenis fi'il itu mencakup segala semua fi'il. Wal farku bila jinsi wa naw. Apa perbedaan antara jenis dengan naw? Anna ma sahha an yukhbara bihi anil akhar dunal aks. Jenis itu adalah yang sah bisa dijadikan khabar dari yang lain. Waladhi yukhbar huwa al-jenis. Yang dikhabarkan adalah jenis. Wa ma yukhbar bihi huwa naw. Takuru misalnya al-burru habbun. Habbun jenis. Liannahu yasluh an yukhbar bihi al-burr. Karena dia pantas untuk dijadikan sebagai khobar bagi bur. Lau kulta al-habbu burrun hada khata. Kenapa? Liasul ikhbar bihi. Karena tidak benar dikabar, dijadikan khobar sebagai khobar, sebagai berita khobar dari hab. Karena biji-bijian itu banyak. Biji-bijian itu bukan hanya bur. Tiada hunaka habban laisa burran kasyair masalah. Jadi isim jenis itu bisa juga dijadikan sebagai khabar yukhbar bihi anil akhar adapun nau tidak. Qala Az-zahabu naqdun. Naqdun jenis. Lau qulta an-naqdu zahabun, ini khata. Kenapa? Li'anna naqda fihi zahab wa fiddah. Naqd, ada pembayar itu ada emas, ada perak. Al-insanu hayawan, hayawan jenis. Sehingga bisa dijadikan sebagai khabar bagi insan. Tapi kalau di kalimat yang dirubah al-hayawan insan, la'isih. Al-masjidu baitun. Itu benar. Al-bait jenis. Tapi kalau dibalik al-baitu masjidun, la'isih. Ya, karena masjid bukan jenis. Dan kesempurnaan itu beda perbedaan beliau. Dari beliau, isim jenis itu untuk bisa jadikan khabar-khabar yang lain. Adapun nau tidak. Dan naqulu afrada al-muallifu al-fi'la fi awal kitab. Muallif menyebutkan fi'il dengan mufrad pada awal kitab, ismun wa fi'lun wa harfun, li'anna murad bihi jins. Wa jama' huna, dan beliau jama' di sini, li'anna murad bihi nau. Yang inginkan di sini adalah nau, panwar afal, salah satun, macam-macam fi'il ada tiga. Kata beliau, al-af'alu salasatun madin wa mudari'un wa amrun nahu daraba wa yadribu wa drib. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah syarah al-af'al salasatun madin wa huwa ma dalla bi hayatihi ala zamanin madha, yaitu fi'il yang dengan bentuk katanya menunjukkan dia itu terjadi di masa lampau. Ya. Mudhari madalla ala hadirin mustaqbal, yang menunjukkan ya kejadiannya di sedang berlangsung, sedang berjalan, berlangsung atau dia akan datang. Adapun amr madalla ala mustaqbal. Lebih rincinya dia antum lihat di tawatusaniyah definisi apa itu fil madhi, fil mudhari, di amr lihat di tawatusaniyah. Qala wa hadhihi al-af'al tawazza'at az-zaman. Fi'il-fi'il ini yang tiga membagi waktu. Al-madhi itu lil-madhi, untuk masa lampau. Al-amr, fi'il-amr lil-mustaqbal. Wal-mudhari' lil-hadir, juga mustaqbal. Ya, mudhari' itu bisa untuk hadir, bisa untuk mustaqbal. Hukum asalnya bisa untuk mudhari, bisa untuk mustaqbal. Mithaluhu daraba. Mata, kapan memukulnya? Qabla zamanit takallum. Sehingga Muhyiddin menyatakan madalla al-hadathin waqa'a qabla zamanit takallum. Fi'il madhi ia adalah fi'il yang menunjukkan kejadian sebelum waktu bicara. Daraba. Fakulu lahzatin tadhhab faqad marad. Semua waktu yang telah lewat, yang telah pergi, itu telah lalu. Ya, ini laisa bilazimin an yakuna madha qabla asir sanawat. Maksudnya tidak mesti harus telah berlalu 10 tahun. Sesaat itu sudah mati. Lalu takallamta, kalau kau bicara, fa'ahiru harfin tatakallam bihi min kalimah mata. Ya, maka akhir huruf yang kamu ucapkan dari kalimat itu telah lalu. Daraba, jadi mata telah lalu memukulnya, telah lewat. Dan daraba ya dua fil madhi, walau qariban, walaupun baru terjadinya, walaupun baru terjadinya, tetapi terjadi sebelum waktu bicara. Walaupun terjadi ya sebelum zuhur dan dia ceritanya zuhur. Ini sudah madhi. Karena terjadi sebelum waktu bicara. Yadribu al-an akala madha, menunjukkan waktu lalu, lampau. Ya'kulu al-an, ya menunjukkan hadir. Kul, ya, makanlah. Ilal-an ma'akala. Sampai diperintah itu beliau belum makan. Buat disuruh makan. Mustaqbal ba'id am qarib. Apakah untuk mustaqbal yang lama, jauh atau sebentar? Jawabannya yes. Lil ba'id am lil qarib. Ketika kita suruh makan kamu, bisa untuk waktu akan datang yang lama atau dekat. Al-muhim annahu lil mustaqbal. Fil amr lil mustaqbal. Qala, ya adapun mudhari tadi hukum asalnya bisa untuk hadir atau mustaqbal. Fasarat al-af'al mutaqasimah. Maka jadilah fi'il itu terbagi-bagi. Ya zaman, terbagi-bagi sesuai dengan waktu. Madin, mudharin, mudhari'un, wa amrun. Ya. Madin untuk masa lampau, mudhari' untuk masa sedang berlangsung dan akan datang, amr untuk akan datang. Nah, daraba wa yadribu wa darib. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.